bosan, bosan, bosan. Cinta kita semakin dingin. Bila memang hasrat sampai yang bosan, jangan jadi kadal nanggung. Bilang saja kamu bosan. Jangan coba sandiwara. Potong rambut berdandan seksi, itu semua untukmu. Itu semua untukmu. Tiap hari ku hidangkan semua apa yang kau mau. Masih juga kurang, hingga kamu bosan. Kalau masih kurang, ya terserah sampean. Bila memang hasil sampai yang bosan, jangan jadi kadal nanggung. Bilang saja kamu bosan, bosan.